bila kau tak menyayangiku. Oh, oh, karena tak pasti cintamu, walau kau ingin, jangan kau petik bunga di hatiku. Bila kau tak mencintaiku, oh, karena kan layu kuncupnya. Walau kau ingin, walau kau ingin, ku yakin kau berdusta padaku. Ku yakin kau menipu diriku. Biarkan saja diriku, biarkan saja.